gali kota ini. Kepin pisong kasong lelelu perebin ha. Mau mirih da gali kota ini. Kopin pisong kasong lelelu perebin ha. La lele luk si la sol. Mi fa sol lele di di. Fa fa rebi mode mi. Do do do do mi do mi do ke mu fa mi re. Re re re re re re re re re re re re. La le le lu si la sol. Mi fa sol le le di di. Fa fa re mi mode mi. Do do do do mi do mi do ke mu fa mi re. Manis bau mirip dagali kota ini. Pepin pisong kasong leleluk lerebin ha. Mau mirip dagali kota ini. Pepin pisong kasong leleluk lerebin ha.